Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran imla kita kemarin, atau pelajaran kaidah baku penulisan bahasa Arab kita kemarin, kita sudah memasuki bab yang keenam, yaitu bab tentang ta'nis. Nah, barakallahu fikum. Dan kita terhenti pada pembahasan tentang tempat-tempat ta'nis. Nah, dan sudah sampai kepada i, ya. Nah, tak terkadang ditambahkan untuk arti mubalago, atau itu belum? Oh, sampai h. Tak terkadang ada fadha lafat yang menjadi sifat khusus mudzakkar. Nah, seperti buhmatun, rajulun buhmatun, laki-laki pemberani. Nah, sampai situ pembahasan kita. Nah, pagi ini kita lanjutkan yang i. Nah, tafadhol, yang hadir bisa mantu membaca. Abu Bakar barangkali bisa. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala fi kitabih, pada pembahasan tempat-tempat ta'nits marbutah dan maftuhah. Poin pertama, ta'nits marbutah. Poin i. Tak terkadang ditambahkan untuk arti mubalaghah. Contoh, rajulun rawiyatun, laki-laki yang banyak meriwayatkan. 6. Barakallahu fikum. Di situ ada tak marbutah pada rawiyatun, ya. Asalnya dari isim fa'il, rawa yarwi, riwayatan, rawin, marwiyun. Nah, artinya apa? Isim fa'ilnya rawin. Kenapa ada tak marbutah? Tak marbutah di situ untuk arti mubalago, artinya untuk memiliki arti lebih. 6. Barakallahu fikum. Biasanya tak itu masuk untuk, biasanya tak kalau masuk pada sifat, untuk membedakan sifat itu antara mudzakkar dan mu'anas, untuk membedakan apakah dia itu sifat untuk mudzakkar atau mu'anas. Yang tanpa tak untuk mudzakkar, yang bertak untuk mu'anas. Qa'imun, qa'imun dan qa'imatun, katibun dan katibatun, doribun, doribatun, gitu ya. Nah, dan di sini tak di situ bukan untuk itu, bukan untuk membedakan antara sifat mudzakkar dan mu'anas, namun tak di situ untuk melebihkan arti. Apa artinya? Rawin artinya yang meriwayatkan. Kalau rawiyatun, yang banyak meriwayatkan. Nah, seperti da'in, da'i, penyeru. Kalau da'iyatun artinya yang banyak menyeru. Nah, ini juga kalau yang disipati itu adalah mudzakkar, yang disipati atau yang di, ya, atau kalau dia itu sebagai khobar, nah, untuk mudzakkar seperti yang kita baca rajulun rawiyatun atau rajulun da'iyatun. Tapi kalau mu'anas, imro'atun rawiyatun atau imro'atun da'iyatun, maka artinya bisa kepada sifat. Nah, artinya bisa kepada sifat kalau yang untuk mu'anas, karena tak marbutah bisa membedakan antara sifat mudzakkar dan mu'anas, seperti pada pelajaran yang telah lewat. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ ada catatan kaki. Dibaca Abu Bakar. catatan kaki nomor 1. Juga untuk taukid atau penguat mubalaghah, contohnya ghallamatun, nasabatun, dalam syarah Alfiyah Ashmuni halaman 674. Hasyiyah Al-Hudhari ala syarah Ibnu Al-Aqil 2 halaman 798. Nah, barakallahu fikum. Juga tak ini bisa ditambahkan untuk penguat mubalaghah. Untuk penguat mubalaghah. Nah, artinya apa? Tak ini masuk pada wazan-wazan untuk sigha mubalaghah. Nah, ada beberapa wazan untuk sigha mubalaghah. Sigha mubalaghah yang dia itu bagian daripada isim fa'il. Sigha mubalaghah bagian daripada isim fa'il ya. Seperti doribun artinya pemukul. Kalau dibuat menjadi sigha mubalaghah kita masukkan dalam wazan fa'al, maka maka menjadi dorobun. Dorobun artinya banyak memukul. Nah, nah di situ ada perbedaan antara doribun dan dorobun. Doribun artinya pemukul yang dia itu tidak memiliki sifat lebih. Ketika diubah kepada wazan fa'alun yaitu dorobun, maka memiliki arti lebih. Dorobun artinya banyak memukul. Nah, contoh lainnya seperti yang disebutkan di kitab, alamun dan nasabatun. Alamatun dan nasabatun. Apa artinya alamatun? Yang banyak berilmu. Nah, isim fa'ilnya apa? Alimun. Alimun yang berilmu. Lalu kita masukkan dalam sigha mubalaghah menjadi alamun. Alamun ikut wazan fa'alun. Mengikuti wazan fa'alun. Artinya ketika dimasukkan dalam wazan fa'alun itu sudah memiliki arti lebih. Alimun yang berilmu, alamun yang banyak berilmu. Ketika ditambah tak marbutoh maka memiliki arti lebih lagi. Apa artinya? Alamatun yang sangat banyak ilmunya. Nasabun, nasabun artinya yang banyak mengetahui nasab. Ketika dikasih tak marbutoh memiliki arti lebih lagi. Nasabatun artinya yang sangat banyak mengetahui nasab. Nah, barakallahu fikum. Itu maksud dari tak juga ditambahkan untuk penguat mubalaghah. Artinya dia itu sudah memiliki arti mubalaghah namun dikuatkan lagi dengan tak. Dikuatkan lagi artinya dengan tak sehingga memiliki arti lebih dari mubalaghah. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan. J. Tak untuk mu'aqabah pengganti ya wazan mafa'ilu. Contoh zindiqun, zindik atau munafik. Jadi zanadiqu atau zanadiqatu. Ya, bawahnya lagi. Jahjah, jahjahun. Ya. Pemimpin yang murah hati menjadi jahajihu atau jahajihatu. Naam. Ta untuk mu'aqabah pengganti ya wazan mafa'il. Nah, wazan mafa'il ini wazan untuk sigha muntahal jumu' ya, untuk jamak taksir yang sighanya muntahal jumu'. Ada berapa wazan? Ada dua wazan. Yang pertama mafa'il, yang kedua mafa'ilu. Yang pertama mafa'ilu, yang kedua mafa'ilu. Nah, sigha ini sigha mafa'il atau mafa'ilu. Nam sigha mamnu' minas sharf, mamnu' minas sharfi. Yaitu bentuk yang tidak menerima tanwin dan tidak bisa majrur dengan kasroh ya. Nah, zindikun menjadi zanadiku. Nah, zindikun menjadi zanadiku. Kemudian ya kita hilangkan dari mafa'il ini, ya kita hilangkan, kita ganti dengan tak menjadi zanadiqatun. Nah, ini maksud dari ta mu'aqabah, yaitu ta untuk menggantikan ya pada wazan mafa'il. Artinya apa? Artinya mufrad zindikun kalau kita ingin membuat jamak dari zindikun maka kita bisa mengatakan zanadiqu, boleh juga zanadiqatun. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau zanadiqu berarti kita ikut wazan sikam mutahal jumu' mafa'ilu. Kalau kita buang ya-nya lalu kita ganti dengan tak marbuto, tak marbuto ini berarti di belakang ya. Letaknya bukan di letak ya lagi. Mengganti ya namun letaknya bukan di ya, letaknya di belakang. Menjadi apa? Zanadiqu menjadi zanadiqatun. Ketika itu munsharif. Munsharif seperti kita mengucap tak tilmidun dan talamidatun. Tilmidun dan talamidatun. Nah, tilmidun apa? Apa artinya? Murid. Enam. Apa jamaknya? Talamidatun. Talamidatun tanpa ya. Enam. Ustadzun. Apa jamaknya? Asatidatun. Itu ya. Munsharif enggak? Munsharif. Enam. Begitu juga seperti malahidatun, asyairatun, nanti asyairatun di setelahnya. Nah, seperti talamidatun dan zanadiqatun. Nah, barakallahu fiik. Artinya zanadiqatun seperti ngucap talamidatun. Barakallahu fiikum. Juga contoh lain jahjahun, jahajihu, jahajisu, jahajihum mamnu' minas sharfi karena mengikuti wazan mafa'il. Ketika ya kita buang dari wazan ini, kita ganti dengan tak marbuto menjadi jahajihatun. 6. Artinya para pemimpin yang murah hati. Barakallahu fikum. Dilanjutkan. K. Tak untuk menunjukkan nasab atau nisbah seperti Ash'athi menjadi Ash'a'ithatun. Ya. Para pengikut Muhammad bin Ash'ad. Azraqi menjadi Azariqatun, para pengikut Nafi' bin Azraq. Muhallabi menjadi Mahalibatun, para pengikut Al-Muhallab bin Abi Sufrah. Naam, barakallahu fikum. Berikutnya, tak berikutnya untuk menunjukkan nasab atau nisbah. Naam, pernah kita pelajari tentang nasab pada kitab kita yaitu Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Barakallahu fikum. 6. Contoh di sini Ash'athi. 6. Ash'athi untuk mufrad ya, pengikutnya Muhammad bin Ash'ath. Lalu mau kita bikin jamak menjadi Asha'ithatun. Asha'ithatun jamaknya, para pengikut Muhammad bin Ash'ath. Asraqi, Asraqiyun. Yaitu apa? Pengikutnya Nafi' bin Asraq. Kita buat jamak menjadi Azariqatun. 6. Para pengikut Nafi' bin Asraq. Artinya ya nasab di sini pada mufrad ketika bentuk jamak kita pakai ta. Nah, kita pakai ta. Sehingga ta ini disebutkan ta untuk menunjukkan nasab atau nisbah. Nah. Muhallabi. Nah. Ada ya-nya di situ muhallabiyun. Artinya apa? Pengikutnya muhallab bin Abi Sufra. Lalu kita ingin membuat jamak, maka kita masukkan ke dalam wazan mafa'ilatun yang tak di situ untuk memiliki arti nasab atau nisbah, sehingga tidak perlu diberi ya nisbah. Barakallahu fikum. Lanjutan. Contoh lain, yang menunjukkan pengikut di sini seperti Asy'ari menjadi Asy'ira. 6. Atau contoh lainnya Malahidatun, Mulhid, Malahidatun, Falasifatun. 6. Dan yang semisalnya. Lanjutan. L. Tak untuk menunjukkan kata asing yang dijadikan bahasa Arab seperti Kailajatun, Kayalijatun, nama takaran. Mauzaju, Mauzajun, Mauzajun, Mawazijatun, khuf atau sejenis sepatu. Nah, itu lanjutan. Ini kata-kata yang terbatas, kata-kata yang bahasa asing dijadikan bahasa Arab. Nah, kata-kata tertentu. M. Tak pengganti dari fa kalimah yang dihapus seperti wi'dun menjadi idatun. Nah, tak pengganti dari fa kalimah yang dihapus seperti wa'idun menjadi menjadi aidatun, berasal dari fi'il madi wa'ada ya'idu, masdarnya aidatun. Itu ya. 6. Terjadi penghapusan fa kalimah, lalu fa tersebut diganti menjadi tak. 6. Perhatikan papan tulis. Fiilnya wa'ada, mudhari'nya ya'idu. Asal penghapusan itu sebetulnya pada mudhari', asalnya. Wazannya apa wa'ada? Fa'ala. Ya'idu wazannya yaf'ilu. Wazannya yaf'ilu ya'idu. Nah, berarti asal dari ya'idu adalah yau'idu. Asalnya adalah yau idu. 6. Apa yang terjadi pada yaidu? I'lalnya di sini wawu sukun jatuh di antara fathah dan kasrah. Wawu sukun, wawu harful ilat, sukun jatuh di antara fathah dan kasrah. Yaitu sebelum wawu fathah, setelah wawu kasrah, yaidu. Maka dihapus karena jatuh di antara fathah dan kasrah. Berbeda halnya kalau jatuh di antara selain fathah dan kasrah, maka wawu ditetapkan seperti yu'adu. Yu'adu tetap wawunya, tidak dihapus. Karena jatuhnya di antara doma dan fathah kan. Nah, ini alasan penghapusan, yaitu wawu jatuh di antara fathah dan kasrah. Kemudian 6. Ini berlaku bukan untuk ya saja. Bukan untuk ya saja, namun juga untuk huruf mudhara' lainnya seperti hamzah, ya, seperti nun, itu seperti ta. Nah, sehingga kita katakan aidu, naidu, taidu, aidu, naidu, taidu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian mereka juga memberlakukan ini untuk masdarnya. Masdarnya yang asalnya adalah wa'ada yau'idu wa'idun, juga mereka membuang wawu sebagaimana mereka membuang wawu pada yaidu. Yaidu menjadi yaidu. Lalu mereka juga membuang pada masdarnya. Wawu dibuang. Lihat, wa'idun asalnya wa'idun. Wawu dibuang. Lalu harokat wawu kasroh dipindah ke dal. Harokat wawu kasroh dipindah ke ain. Tadi wa'idun ya. Wawu kita buang. Seperti membuang wawu pada fi'il mudhari' tadi. Lalu harokat wawu kita dipindahkan ke ain, wa'idun, ke berarti ke tengah. Kemudian apa? Wawu tadi diganti menjadi tak marbuto, idatun, idatun. 6. Jadi wa'idun tadi wa'idun, wawu dibuang, harokat wawu dipindah ke ain. Mereka berkata untuk menunjukkan adanya wawu yang terhapus. Wawu dipindah ke ain harokatnya. Lalu wawunya diganti menjadi tak. Wawu diganti menjadi tak marbuto yang letaknya di belakang, idatun. Nah, ini maksud dari tak pengganti fa kalimah. Ini maksud dari apa? Tak pengganti fa kalimah. Nah, dari sisi itunya. Barakallahu fikum. Contoh lainnya seperti wasola. Wasola yasilu. Wasola yasilu silatan atau silatun. Nah, silatan atau silatun. Wasola yasilu silatan atau silatun. Nah, ini juga asalnya wislun. Wislun wawunya dihapus menjadi silatun. 6. Barakallahu fikum. Penghapusan ini juga berlaku pada apa? Pada isim fa'il. 6. Sebentar, penghapusan enggak berlaku pada isim fa'il karena isim fa'ilnya wa'idun. Ya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih, silakan baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif halaman 259 dan 260. Halaman 259 dan halaman 260. Nah, di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Poin selanjutnya, atau pengganti dari ain kalimah seperti iqwamun jadi iqamatun. Nah, perhatikan kapan tulis. Iqwamun, ini asalnya iqwamun. Kenapa? Karena dari wazan af'ala, af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu, ya. Apa masdarnya af'ala yuf'ilu? If'alun, if'alan atau if'alun. Nah, boleh kita baca doma, boleh fathah, enggak pengaruh kalau untuk harokat akhir. If'alun. Akroma, contohnya apa? Akroma yukrimu. Akroma, akroma yukrimu apa? Ikromun. Nah, berarti wazannya apa di sini? If'alun kan? Kita masukkan sekarang akoma. Akoma. Sama enggak? Ini sama wazan dengan ini. Akoma ini sama dengan af'ala, sama dengan akroma. Karena berasal dari akwama. Akwama. Akwama yukwimu. Yukwimu. Nah, ini asalnya ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi iklal. Ulang. Akwama yukwimu ikwamun. Ini asal. Akwama yang terjadi adalah perpindahan harokat wawu ke kop, sebab huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sohih yang sukun. Huruf ilat berharokat yaitu wawu sebelumnya huruf sohih yang sukun yaitu kof. Maka kita pindahkan wawu kepada kof, harokat wawu fathah kepada kof kita pindahkan menjadi akauma. Akauma. Lalu apa yang terjadi? Terjadi penggantian wawu menjadi alif karena tidak cocok. Fathah setelahnya wawu tidak cocok menjadi akoma. Yukwimu, apa yang terjadi? Yukwimu di sini juga sama yang terjadi pada sebelumnya, yaitu apa? Wawu berharokat yang dia itu huruf ilat, sebelumnya kop yang dia itu huruf sahih. Huruf sahih, maka huruf harokat huruf ilat wawu dipindah ke huruf sahih yang kop tadi. Menjadi apa? Yukwimu. Tidak cocok dalam bacaan ya. Maka wawu diganti menjadi ya agar cocok dalam bacaan. Yaitu apa? Ya sukun yang mencocoki adalah kasroh. Seperti tadi fathah yang mencocoki adalah setelahnya alif, atau alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, wawu sebelumnya doma, gitu kan? Maka menjadi yukimu. Nah ini akoma yukimu. Artinya apa? Wazan ini akoma yukimu. Wazan akoma yukimu berasal dari akoma yukwimu. Itu maksudnya. Insyaallah akan lebih jelas ketika kita melanjutkan pelajaran sorof kita yang dalam beberapa kali pertemuan lagi. Insyaallah selesai kitab ini kita akan mengganti dengan kitab sorof, ya sorof kitab apa Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif 6. Dan sempat terhenti di bab 2, di awal-awal bab 2 ya, bab tentang fi'il 6. Insyaallah kita akan kita lanjutkan setelah selesai mempelajari kitab Imla. Nah, sahihnya di sini apa? Akwama, akoma, yukimu. Akoma, yukimu. Kemudian masdarnya asalnya ikwamun. Ikwamun asalnya. Lihat. Ikwamun. Apa yang terjadi pada ikwamun? Lihat. Apa yang terjadi? Wawu berharokat kan? Huruf ilat berharokat. Sebelumnya huruf sohih yang sukun. Apa yang harus dilakukan? Memindahkan harokat wawu kepada qob. Kita pindahkan kepada qob menjadi ikau. Ikau. Nah gitu kan. Ikau alif lalu mim. Ketemu dua sukun enggak? Ketemu dua sukun. Sukun pada wawu kemudian sukun pada alif. Aksantum. Menjadi alif pertama hamzah. Hamzah kasro. Lalu qob yang fathah. Lalu wawu yang sukun. Lalu alif yang sukun, lalu mim. Menjadi ikau. Ikau, alif sukun, lalu mim. Ketemu dua sukun, apa yang kita lakukan? membuang salah satu sukun berserta huruf ilatnya. Ada bab iltiqa' sakinain dibaca di bab akhir kitab tasrif tentang iltiqa' sakinain. Keadaan seperti ini menghendaki membuang satu sukun beserta dengan huruf ilat. Yang kita buang wawunya menjadi iqamun, iya kan? Wawu kita buang menjadi iqamun, namun wawu ini kita ganti dengan ta' marbutah menjadi iqamatun. Ini yang dimaksud dengan tak pengganti dari apa? Ain kalimah. Apa ain kalimah pada iqamatun? Wawu. Ain kalimah pada iqamatun adalah wawu. Asalnya berarti dia itu iqwamun. Asalnya adalah iqwamun. Lalu wawunya dibuang menjadi iqamatun. Nah, syahidnya tak di sini adalah tak pengganti dari ain kalimah. Nah, barakallahu fikum. Contohnya banyak ya. Contoh yang seperti iqamatun banyak, yaitu untuk fiil-fiil yang dimasukkan wazan af'ala dari fiil ajwab. Dari fiil ajwab. Nah, seperti qala, kita masukkan wazan ini menjadi aqala. Aqala yuqilu iqalatan. Nah, itu ya. Apalagi seperti yang lain? Contoh lain? Ada kita masukkan wazan apa alam menjadi aada yuidu iadatan, gitu ya. Daro, kita masukkan wazan ini menjadi adaro yudiru ida rotan. Nah, lanjutan. Atau pengganti dari lam kalimah seperti lughawun menjadi lughatun, sanawun menjadi sanatun. Nah, syahidnya wawu berubah diganti menjadi tak lugawun, itu asal katanya. Lalu orang Arab mengganti wawu menjadi tak menjadi lugatun. Sanawun itu asal kata, wawu mereka rubah menjadi tak menjadi sanatun. Ini udah sama'i, kata-kata seperti ini udah sama'i. Nah, di sana ada kata-kata yang lam kalimahnya dibuang namun tidak diganti, seperti apa? Abun asalnya abawun, mereka mengatakan abun. Akhun asalnya akhawun, mereka katakan akhun. Nah, jadi mengganti dan tidaknya dari lam kalimah yang dihilangkan kembali kepada sama'i. Barakallahu fikum. Lanjutan. Atau pengganti dari ya pada wazan taf'ilun seperti tasqiyun ya menjadi tasqiyatun. Nah, ahsantum. Catatan. Ya, sebentar. Yang pengganti dari ya wazan taf'ilun ini untuk wazan fi'il fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Seperti apa? Kita mengucap seperti kita mengucap allama yu'allimu ta'limun. Itu ya. Allama yu'allimu ta'limun. Lihat. Kapan tulis? Allama yu'allimu ta'limun. Mana huruf tambahan pada ta'limun? Yaitu ta' dan ya, ahsantum. Ta' dan ya huruf tambahan karena asalnya dari ain, lam dan mim. Nah, ya, itu ya. Kemudian ya ini nanti dihilangkan, diganti menjadi ta' marbutah. Namun ini pada fi'il apa? Fi'il naqis. Fi'il naqis seperti zakka. Fi'il naqis ini. Zakka yuzaki. Zaki menjadi asalnya taskiyun. Nah, taskiyun apa wazannya? Wazannya taf'ilun, seperti ngucap ta'limun kan? Nah, iya enggak? Ini kiasnya taskiyun. Namun ya-nya dibuang. Taskiyun ya-nya kita buang, lalu ya tersebut kita ganti menjadi ta' marbutah. Maka menjadi taskiyatun, taskiyatun. Itu maksud dari ya pengganti tak pengganti dari ya pada wazan taf'ilun. Wazan taf'ilun. Naam. Ya, lanjutan. Catatan, tak marbutah ditulis dalam bentuk ha ta'nits. Tak ta'nits maksudnya. Ha ta'nits ini bahasa ulama dahulu mengatakan ha ta'nits. pernah kita lewati pada halaman 81, lihat halaman 81. Ya, di situ ya. Catatan sebagian ulama, terutama ulama zaman dahulu, memberi nama tak marbuto dengan nama ha ta'nis. Ha ta'nis artinya huruf ha yang dikasih titik dua. Nah, maksudnya tak marbuto. Iya. Lanjutan. Tak marbuto ditulis dalam bentuk ha ta'nis. Nah, ha ta'nis maksudnya tak ta'nis. Iya. Lanjutan. Selagi tidak mudhaf kepada dhamir. Jika mudhaf kepada dhamir, maka ditulis tak terbuka seperti kudratuhu syafaqatukum ni'matukum. Nah, aksantum. Lihat papan tulis. Kudratun. Ya. Kudratun. Berakhiran tak marbuto ya. Tak yang bulat atau yang kita katakan ha ta'nis. Lalu kita mudhafkan kepada kum. Nah, ketika kita mudhafkan kepada kum, tak yang bulat ini kita buka. Kudratukum. Kemampuan kalian. Nah, kalau enggak kita buka, tulisannya begini. Kudra Kudratukum akan terlihat misah. Kalau tak marbutonya tetap marbuto, enggak dibuka, maka kelihatannya misah dalam tulisan. Kudratukum. Nah, dan penulisan yang benar, tak marbuto dirubah menjadi tak maftuha ketika berada di tengah. Ketika berada di tengah. Di tengah di sini kenapa? Karena bersambung dengan kata yang lain setelahnya, seperti ketika mudhaf ilaih. Kudratukum, syafaqatukum, ni'matukum, kudratukum, kudratuhu. Ya, syafaqatukum, ni'matukum. Lanjutan yang dua. Syaratan lagi. Ya, syaratan lagi dibaca. Catatan kaki nomor 2 berkata, nah, Alamah Al-Hudari rahimahullah setelah menjelaskan beberapa macam ditambahkan nyata dan lain sebagainya. Semua tak yang disebutkan di atas menunjukkan mu'annath majasi karena adanya tanda ta'nith, lafzi berupa tak, dengan dalil atau alasan penggunaan dhamir atau kata ganti mu'annath untuk semua kata di atas selain tak untuk mubalaghah dan penguat mubalaghah. Nah, artinya apa? Kata-kata di atas yang bertak marbuto bisa kita ganti domirnya dengan domir mu'anas, baik menggunakan domir hiya atau domir kalau fi'il dikasih tak ta'nis. Nah, sehingga domirnya menjadi mustatir hiya, kecuali yang untuk mubalago yang seperti apa? Rajulun rawiyatun atau alamatun, kita katakan ja'al alama. Nah, ja'al alama Muhammad ibnu Utsaimin. Di situ makanya ja'a ya, bukan ja'at. Atau kita ganti domir huwa, huwa alimun gabirun, ada huwa di situ. Nah, maksudnya apa? Penggunaan domir untuk tak untuk mubalago masih memakai domir mutakar, itu syaitnya. Kalau lainnya bisa domir mu'anas, kenapa? Karena meniatkan sebagai mu'anas lafzi tadi. Nah, dilanjutkan. Ta'nis maftuha. Ta'nis maftuha. Ta'nis maftuha ada pada isim, fi'il dan empat huruf, yaitu a isim mufrad. Al-furatu at-tabutu bintun ukhtun. Nah, dan lain sebagainya dari isim-isim yang bertak maftuha. Bisa juga pada jamak seperti amwatun. Jamak kan? Nah, dan lain sebagainya. Kapan antum mendapati isim bertak yang terbuka? Nah, maka itu adalah tak maftuha. Lanjutan. B. Isim yang dibuat jamak dengan tambahan alif dan tak, seperti mu'minatun, sajaratun, samawatun, ummahatun, hamamatun, ikhtibaratun. Nah, pada isim jamak mu'anas salim ya, isim yang dibuat jamak dengan alif dan tak, bahasa lainnya apa? Jamak mu'anas salim. Namun penggunaan ibarat atau pemakaian istilah isim yang dibuat jamak dengan alif dan tak lebih baik, lebih baik daripada mengucapkan jamak muannats salim. Sebab di sana ada kata-kata mudzakkar yang dibuat jamak ini. Di sana ada isim mudzakkar yang dibuat jamak ini, seperti hamamun. Mudzakkar bisa dibikin hamamatun. Ikhtibaratun bisa menjadi ikhtibaratun. Apaan? Ikhtibarun. Ikhtibarun menjadi ikhtibaratun. Ikhtibarun ada enggak tanda muannasnya? Enggak ada kan? Namun bisa dibikin jamak muannas salim, ikhtibaratun. Karena itu istilah jamak dengan tambahan alif dan ta lebih baik daripada jamak muannas salim. Sehingga di sini ditulis isim yang dibuat jamak dengan tambahan alif dan ta. Maksudnya apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim dibuat dengan apa? Dengan menambahkan alif dan ta, yaitu dibuat dari isim mufrad yang memenuhi syarat lalu ditambahkan di belakangnya alif dan ta yang taknya tak terbuka. Lanjutan. C. Fi'il madhi yang fa'ilnya mu'annath, seperti qalat, qamat, katabat, laisat. 6. Fi'il madhi yang fa'ilnya mu'annath, qalat fatimatu. Qalat fi'il madhi tak li ta'nis, fatimatu sebagai fa'il, ya. Atau dibalik, fatimatu qalat. Fatimatu di situ sebagai mubtada, qalatnya fi'il madhi, fa'il yang bisa terhiya kembali ke Fatimah. Syahidnya, fa'ilnya baik zahir ataupun mustatir, ketika fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya diberi tak ta'nis. Nah, lanjutkan. D. Empat huruf, yaitu rubbat, summat, rubbata, summata, la'allata, lata. Nah, ini termasuk dari dialek ya. Boleh baca rubba, boleh baca rubbat, boleh juga rubbata. Fumma, fumata. La'alla atau la'alata. Dialek dari kata-kata tersebut. Barakallahu fikum. Di situ ada catatan lagi. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, madhab kedua berpendapat lata berasal dari dua kata, lanafiyah dan ta'nis, seperti pada lafad rubbata dan fumata, pendapat jumhur ulama. Kemudian catatan lagi yang kedua, jika berupa huruf atop, fumata, adapun fuma dharab, maka ditambahkan berupa tak marbuto, fumata. Artinya fumata di sini untuk atop, fuma dan fumata. Kalau berupa dharab sama, maka dikatakan sama, samatun. Di sana ada fuma, ada sama. Ada fuma, ada sama. Kalau fuma itu untuk dhorof, boleh dibaca fuma, boleh fumata. Kalau afan, huruf atof, fuma. Fuma huruf atof, boleh dibaca fuma, boleh fumata. Kalau dhorof, sama. Sama atau samata. Sama atau samata. Untuk dhorof. Kemudian catatan lagi yang ketiga, huruf jar yaitu apa? Lata. Yang ketiga pada situ rubbata ya. Rubbata, huruf jar zaid. Huruf jar memiliki 16 wajah dialek bahasa. Artinya takfir, sering, atau artinya takdil, yaitu jarang atau sedikit. 6. Barakallahu fikum. 6. Berikutnya tentang bacaan waqaf pada tak ta'nis, ini lebih banyak pada sekedar membaca. 6. Karena itu silakan dilanjutkan saja. Lebih banyak pada membaca, tidak banyak untuk penjelasan. Dilanjutkan Abu Bed. C. Bacaan waqaf pada tak ta'nits. Waqaf pada kata yang berakhiran tak ta'nits memiliki beberapa keadaan, yaitu pertama, wajib waqaf dengan menetapkan tak atau tak sukun berupa huruf yang berakhiran tak. Contohnya summata, waqafnya summat. Berupa fi'il, qamat menjadi waqafnya qamat. Tetap berarti kalau fi'il tetap ya, qamat waqafnya qamat, tetap kan, karena sudah berakhiran tak ta'nis, sehingga ketika diwaqaf juga tetap tak ta'nis, tetap tak yang sukun. Lanjutan. Berupa isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang disukun. Ukhtun waqafnya ukht, bintun waqafnya bint. 6. Berupa isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang disukun. ukhtun ukh, bintun bint. Naam. Atau berupa huruf yang selanjutnya, huruf yang hidup. Iya. Poin 2, boleh salah satu dari dua wajah, yaitu menetapkan ta atau menggantinya menjadi ha. Jika huruf sebelum ta ta'nits adalah huruf yang berharokat, seperti samaratun atau sajaratun, waqafnya menjadi samarah syajarah atau samarat syajarat. Nah, ini untuk apa? Untuk tak ta'nits marbuto. Untuk tak ta'nits marbuto, ketika kita waqaf, boleh menetapkan menjadi ha, boleh menetapkan menjadi tak maftuha. Diulang. Untuk isim-isim yang berakhiran tak ta'nits marbuto, ketika kita baca waqaf, maka boleh merubah menjadi ha atau merubah menjadi tak maftuha. Seperti samaratun menjadi samaroh, menjadi ha ya. Atau samarot menjadi tak. Syajaratun, kita waqaf menjadi syajaroh, ha atau syajarot menjadi tak. Nah, ini terjadi pada beberapa kabilah bangsa Arab membaca demikian. Yaitu apa? Tak ta'nits marbuto menjadi tak ta'nits maftuha. Mereka mengatakan rahmat. Rahmah atau rahmat. Nah, itu. Lanjutan. Jika sebelum tak ta'nits adalah huruf yang bersukun dan mu'tal, atau huruf alif, ya, atau wawu, sebagai contoh muslimatun dan sholatun. Nah, muslimatun dan sholatun di situ sebelum tak marbuto atau sebelum tak ta'nits maftuha ada huruf ilat. Apa itu? Alif. Alif kan? Nah, maka apa wakafnya? Baca. Wakafnya muslimah sholat atau muslimat sholat. Nah, wakafnya boleh menetapkan ha, boleh menetapkan ta. Itu maksudnya. Wakafnya boleh menetapkan ha, boleh menetapkan ta. Kalau hak jelas ya, pada sholatun kita baca sholah, ya kan? Tapi muslimatun, kenapa kok menjadi muslimah, jadi hak? Iya kan? Nah, apa jawabannya? Sudah sama'i demikian. Sudah sama'i, mereka membaca tak di situ boleh menjadi hak. Muslimatun, mereka wakob menjadi muslimah. Muslimah. Nah, lanjutan. Catatan. A. Pendapat yang kuat atau rojih pada penetapan tak atau menggantinya menjadi hak pada waqaf jamak mu'anath salim dan yang serupa dengannya, yaitu isim yang dijadikan nama atau dimulhakkan kepadanya, adalah dengan menetapkan tak, seperti ulatun, uzri'atun, arafatun. Diperbaiki adri'atun, adri'atun, ulatun, adri'atun. Ya, lanjutkan. Hayhatun, muslimatun, menjadi ulat, azri'at, arafat, hayhat, muslimat. Nah, ini yang rojihnya. Yang rojihnya apa? Untuk jamak mu'ana salim atau yang mulhak dengan jamak mu'ana salim, ya, dibaca menetapkan tak. Ketika wakob menetapkan tak, yaitu tidak dirubah menjadi hak, namun ditetapkan taknya. Nah, lanjutan. Contoh ucapan mereka, sama'i, kaifal ikhwatu wal akhwah, asalnya wal akhwatu. Iya. Dafnul banahu minal makhrumah, asalnya dafnul banatu minal makhrumat. Nah, ini ada pada sama'i ya. Sama'i artinya ada pada literatur-literatur bahasa Arab ucapan mereka demikian. Nah, lanjutkan. Dan Al-Kisai dan Al-Buzi rahimahumullah membaca hayha. Nah, pada ayat 36 dari surat Al-Mu'minun, hayha dibaca. Nah, dibaca taknya yang hayhat, bacaan yang lain yang jumhur membaca hayhat, dibacanya hayha. Nah, artinya apa? Ha, tak di situ dibaca dengan ha. Nah, tak maftuha dibaca menjadi ha oleh siapa? Oleh Imam Al-Kisai dan Imam Al-Buzi rahimahumullah. rahimahumullah. 6, lanjutan. B. Pendapat yang rajih atau kuat pada selain jamak ma'ana salim maupun yang serupa dengannya adalah waqaf dengan ibdal, yaitu dengan mengganti ta' menjadi ha. Contoh, ucapan atau bacaan yang mewaqafnya dengan ta' adalah bacaan Nafi', Ibnu Amir, dan Hamzah rahimahullah. Inna syajarat dengan menetapkan ta. 6. Pendapat yang rajih yang kuat pada selain jamak mu'anas salim maupun yang serupa dengannya, maksudnya yang mulhaq ya, pada selain jamak mu'anas salim dan pada selain yang mulhaq dengan jamak mu'anas salim. 6. Waqaf dengan apa? Mengganti ta menjadi ha. 6. Contoh ucapan bacaan mewaqafkan dengan ta adalah bacaan Imam Nafi', Ibnu Amir, dan Hamzah rahimahumullah pada bacaan inna syajarata diwaqaf inna syajarat dengan menetapkan ta. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah selesai dari pembahasan ta ta'nis bab 6 telah kita selesaikan pagi ini. Insyaallah pada pertemuan mendatang masuk bab 7 yaitu lam syamsia dan lam komaria. 6. Dan untuk soal-soal tidak perlu diisi. Kenapa? Karena soal-soal di sini sifatnya jawabannya sudah ada, tinggal melihat apa yang sudah ditulis di buku. 6. Berbeda dengan latihan-latihan sebelumnya yang sifatnya baru atau praktek. 6. Barakallahu fikum. 6. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada sabkulisan yaitu perkataan yang keliru karena terburu-buru, mohon diingatkan untuk diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.